adalah sunnatun muakkadah, ditekankan, ditegaskan. Dan yang menyunahkannya, yang mencontohkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya perlu kita baca juga mana sunnahnya, mana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan ibn a'azakum, kita bacakan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala sumna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami berpuasa bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Falam yaqum bina hatta baqiya sab' min asy-syahr. Dan beliau tidak mengimami kami salat tarawih sampai tinggal tersisa 7 hari lagi. Faqama bina hatta dhahaba thulutsal lail. Kalau tinggal 7 hari lagi berarti tanggal 23 atau malam ke-23 Ramadhan. Mengimami kami thulutsal lail, sepertiga malam panjangnya. Kemudian lam yaqum bina fis sadisah. Kemudian ketika tersisa 6 hari, beliau tidak keluar mengimami kami. Sampai ketika tersisa 5 hari, berarti hari ke-25 yang ganjil lagi, Rasulullah keluar lagi mengimami kami dan sholat lebih panjang sampai setengah malam, separohnya untuk sholat. Faqulna ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata laylatana hadihi. Ya Rasulullah, duhai kiranya engkau mengimami kami sampai habis malam ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kataballahu lahu qiyamu laylah. Ketahuilah, kata Nabi, siapa yang sholat bersama imamnya qiyamul lail sampai selesai imam, maka dicatat dia sholat semalam suntuk. Lihat ibn a'azakumullah, jangan sampai kita berpikir kalau sholat di masjid cuma sekian, kami sholat di rumah lebih panjang. Salah berhitung. Kamu salah ngitung. Sebab kalau engkau sholat bersama imam hatta yang sharif, Nabi menyatakan kutiba lahu al-qiyam laylata kulla. Siapa yang sholat bersama imamnya qiyamul lail sampai selesai, sholat tarawih sampai selesai, tercatat sholat semalam suntuk. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kamu sholat di rumahmu seberapa panjangmu, apakah semalam suntuk? Tidak. Berarti lebih utama untuk sholat bersama kaum muslimin di masjid. Wa fil lafad kutiba lahu qiyamu laylah. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafad dicatat bahwa dia telah menegakkan qiyamu laylah, sholat semalam suntuk. Ini baru hari keberapa? Hari ke-25. Falamma kanatir rabi'ah lam yaqum. Ketika sisa 4 hari lagi, berarti hari ke-26, malam ke-26, Rasulullah tidak keluar lagi. Falamma kanatir thalithah, sampai ke malam 27, Rasulullah SAW keluar dan mengimami kami, bahkan mengumpulkan semua keluarganya, istri-istrinya, kerabatnya dan manusia semuanya. Faqama bina hatta khashina an yafutana al-falah. Kata Abu Dzar, kemudian beliau mengimami kami sampai hampir-hampir kami enggak mendapatkan falah. Ditanya, "Mal falah?" Apa yang dimaksud al-falah? Qala as-sahur. Sampai hampir-hampir tidak mendapatkan sahur. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini kisah diceritakan oleh Abu Dzar. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan Rasulullah SAW keluar di tengah malam, kemudian salat di masjid dan diikuti di belakangnya oleh rijalun bisalatihi, beberapa orang ikut mengikuti salat beliau di belakangnya. Fa'asbahan nas yatahaddatsuna bidzalik. Kata Aisyah, pagi harinya semua membicarakan, tadi malam aku salat bersama Rasul. Fajtama'a akthar minhum. Maka hari berikutnya berkumpul lebih banyak lagi. Fakharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatil tsaniyah. Maka pada kedua kalinya Rasulullah keluar, mereka ikut salat lebih banyak. Fasbahan nas yadhkuruna dzalik. Maka pagi harinya manusia membicarakan, kami salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakatsara ahlul masjid min al-lailatil tsalitsah. Maka pada ketiga atau hari berikutnya bertambah banyak manusia ingin salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafiqa rijalun minhum yaqulun. Ketika Rasulullah SAW tidak keluar, ditunggu agak lama tidak keluar, maka berdatangan rijal mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Falam yakhruj. Tidak keluar Rasulullah SAW. Sampai beliau keluar sudah hampir salat fajar. Sudah mau mengerjakan salat fajar. Dan Nabi bersabda kepada mereka, amma ba'd fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukum. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak samar bagiku keadaan kalian tadi malam. Aku tahu. Walakinni khasyitu an tufrad alaikum. Tapi aku khawatir akan diwajibkan atas kalian salatul lail. Fata'jizu anha. Dan aku khawatir kalian enggak akan sanggup. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hadis muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sebelumnya tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasai dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah rahimahumullah. Dan disebutkan oleh para ulama sahih seperti Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang pertama tadi. Hadis Aisyah muttafaqun alaih. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kaidah fiqh, al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama ilatnya. Ada ilat, ada hukum. Enggak ada ilat, enggak ada hukum. Rasulullah SAW tidak keluar mengimami salat jamaah qiyamul lail di Ramadan. Rasulullah tidak keluar pada beberapa hari karena satu ilat. Ilatnya adalah khasyitu an tufrad alaikum salatul lail fata'jizu anha. Ilatnya, alasannya, aku khawatir diwajibkan atas kalian kemudian kalian tidak mampu. Adapun masalah Rasulullah SAW mengkhawatirkan yang demikian, karena di masa hidup Rasulullah SAW syariat masih terus turun, syariat masih terus datang, ayat yang turun, datang perintah, datang sunnah ila akhir, datang kewajiban-kewajiban, maka khawatir akan diwajibkan. Tetapi setelah Rasulullah wafat dan sudah sempurna agama, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kekhawatiran itu telah hilang. Maka tidak ada ilatnya. Kalau ilatnya sudah tidak ada, jangan salah seorang berkata sunnahnya di rumah kayak Nabi. Nabi juga di rumah kok. Bukan masalah sunnah kali, masalah malas kan. Mengapa? Kalau bicara sunnah Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail berjamaah satu kali, dua kali, tiga kali. Ketika tidak hadir, beliau berkata, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Itu saja. Dan kekhawatiran itu sudah tidak ada. Maka kita lihat bagaimana salaf di bulan Ramadan dan bagaimana salaf dalam qiyamul lail, dalam salat tarawih. Imam Ibn Rajab menceritakan riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu. Qad amara Ubay ibn Ka'ab wa Tamim ad-Dari. Umar Amirul Mukminin telah memerintahkan kepada Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia salat malam di bulan Ramadhan. فَكَانَ الْقَارِئْ يَقْرَأْ بِالْمِئَتَيْنِ فِي رَقْعَةٍ. Dan qari'nya, imamnya membaca 200-an ayat setiap satu rokaat. Sepanjang surat apa itu? Qala hatta kanu ya'tamiduna 'alal 'asa min tulil qiyam. Sampai sebagian kami berpegang dengan tongkat karena terlalu lama berdiri. Wa ma kanu yansarifuna illa 'indal fajr. Mereka tidak selesai kecuali sudah hampir fajar. Jadi tinggal sahur saja fajar. Thumma kana fi zaman at-tabi'in, itu zaman sahabat. Di zaman tabi'in yaqra'una bil baqarah fi qiyam ramadhan fi 8 rakaat. Di zaman tabi'in imamnya membaca surat Al-Baqarah di dalam 8 rakaat. Jadi 8 rakaat Al-Baqarah selesai. Berapa ayat Al-Baqarah? 200. Agak turun berarti ya. Qanibun a'azakumullah. Fa in qara'a biha fitnatay 'ashrata rak'ah ra'a annahu qad khaffaf. Di saat itu kalau imamnya membaca Al-Baqarah dalam 12 rakaat atau dalam 11 rakaat, artinya dengan witirnya sekalian, mereka berkata, imam kita meringankan kita. Segitu itu mereka sudah agak ringan. Ikhwani fillah na'azakumullah. Demikian diriwayatkan dalam kitab Lathaiful Ma'arif fi mawasimil 'am min al-wada'if. Juga Ibnu Rajab menceritakan bagaimana para ulama di dalam Ramadan semangatnya qiyamul lail. Qala Ahmad li ba'di ashabihi. Imam Ahmad berkata kepada sahabat-sahabatnya, wa kana yusalli bihim fi Ramadan, yang mengimami mereka di bulan Ramadan, yang mengimami salat tarawih. Kata Imam Ahmad, haulai qaumun dha'fa, mereka ini orang-orang yang lemah. Baca saja khamsan wa sittan wa sab'an. Faqara'tu faqatantu laylatan 27. Maka kata imamnya, aku membacanya dan aku sempat menghatamnya pada hari ke-27. Berarti satu hari lebih dari satu juz. Wa qad ruwiya 'anil Hasan. Diriwayatkan dari Al-Hasan, anna alladhi amarahu Umar an yusalli bin nasi kana yaqra 5 ayat 6 ayat wa kalamul imam Ahmad yadullu ala annahu yura'i fil qira'at halal mu'mumin. Kita sudah lihat bagaimana yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin, dan sudah melihat bagaimana para sahabat mengimami sampai 200 ayat dalam satu rakaat. Tetapi di zaman Imam Ahmad atau di zaman tabi'in dulu sudah berkurang. Di zaman Imam Ahmad berkurang lagi. Mengapa? Yura'il makmumin, melihat makmumnya, melihat keadaan makmumnya. Fala yashiqqu alaihim, tidak seharusnya memberatkan mereka. Paling tidak di qiyam Ramadan lebih panjang daripada salat-salat biasanya. Karena ini bulan Ramadan, bulan ibadah. Karena ini bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Nah, tetapi jangan sampai memberatkan mereka. Wa qalahu aidan ghairu min al-fuqaha, demikian pula para fuqaha menyatakan memang bacaan imam melihat keadaan makmumnya. Demikian pula para fuqaha min ashabi Abi Hanifah rahimahullah. Wa qad ruwiya an Abi Dzarrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama bihim lailatan. Lailata 23 ila thulutsil lail. Nabi SAW mencontohkan beliau salat mengimami manusia qiyamul lail di bulan Ramadan di awal pertama pada tanggal 23 Ramadan. Beliau membacanya tidak terlalu panjang sehingga sepertiga malam sudah selesai salat. Kalau malam dibagi tiga, sepertiganya. Walailat khams wa ishrin ila nisfil lail. Malam ke-25 sampai setengah malam. Ya, selesai. Sedangkan malam 27, beliau mengimami sampai hampir kehilangan sahur. Artinya hampir semalam suntuk. Dan tiga-tiganya sunnah. Nabi mencontohkan yang sepertiga selesai, sepertiga malam. Yang mencontohkan juga yang setengah malam selesai. Mencontohkan pula yang semalam selesai. Semalam suntuk. Ini barakallahu fikum, untuk menunjukkan kepada kalian yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Yura'i al-ma'mumin. Melihat makmum-makmumnya. Melihat keadaannya. Kalau engkau sholat di pondok pesantren, semuanya anak-anak muda, aku ya, kuat-kuat mereka. Ya, qawi. Maka silakan baca 3 juz dalam semalam. Sehingga di bulan Ramadan selesai, sudah khatam 3 kali Al-Quran. Ya, silakan. Atau kurang dari itu 2 juz semalam. Sehingga 30 hari kurang lebih. Karena bisa 29. Bisa khatam 2 kali. Atau 1 juz. Tetapi ketika kalian sholat, bukan di pondok pesantren, di masjid umum, dilihat orang-orang yang bukan orang-orang yang terbiasa dengan sholat yang panjang, sholat saja. Membaca yang ringan. Baca Al-Qalam misalnya. Kalau perlu dibagi 2. Rakaat pertama, rakaat kedua. Baca Al-Mudatsir. Baca. Cukup itu bagi mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi diminta oleh para sahabatnya, "Lau nafaltana al-lailata kullah, ya Nabi Allah, kalau engkau mengimami kami sampai semalam suntuk." Di yang pertama, ketika beliau masih sepertiga dan separuh. Apa jawaban Nabi? Sesungguhnya siapa yang ikut bersama Nabi sampai selesai, bahkan tidak disebut Nabi, siapa yang ikut sholat bersama imamnya sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailah, dicatat sebagai sholat semalam suntuk. Alhamdulillah, sudah cukup. Walaupun kamu membaca surat-surat yang ringan, jangan sampai memberatkan manusia, jangan sampai membuat lari manusia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ijtihadnya para salafus saleh dalam membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkan, disebutkan riwayatnya dari Ibnu Rajab juga. Wa kana ba'du salaf yakhtim fi qiyami Ramadan fi kulli 3 layali. Sebagian salaf menghabiskan Al-Qur'an ketika berdiri sholat qiyamul lail 3 hari selesai Al-Quran, 3 malam. Wa ba'duhum fi kulli sab'in, dan sebagian yang lain menghatamkannya setiap 7 hari. Qala minhum Qatadah, diantaranya Qatadah rahimahullah. Wa ba'duhum fi kulli 10, dan sebagian yang lain menghatamkannya setiap 10 hari. Berarti semalam dia membaca 3 juz. 10 hari selesai 30 juz. Wa minhum, diantaranya yang 10 hari selesai, Abu Raja Al-Attariji. Wa kana salaf yatluna Al-Quran fi syahri Ramadan fi salat wa ghairiha. Dan para salafus saleh menghatamkan Al-Quran dalam salat dan juga di luar salat. Dalam salat sendiri menghatamkan, ketika di luar salat membaca juga menghatamkan sendiri. Kana al-Aswad yaqra fi kulli lailataini fi Ramadan. Al-Aswad menghatamkan Al-Qur'an setiap 2 hari sekali di bulan Ramadan. Berarti sehari dia membaca 15 juz. Wa kana an-Nukhai, Ibrahim an-Nukhai, yaf'alu dhalika fi kulli al-'ashr. Ibrahim an-Nukhai menghatamkannya setiap 10 hari. Membaca bukan dalam salat. Minhu khassa wa fi baqiyatih fi baqiyati syahr fi 3. Wa kana Qatada yakhtim fi kulli 7. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula Qatadah yang biasa menghatamkan setiap 7 hari bukan Ramadan. Qatadah membaca Al-Quran, menghatamkannya setiap 7 hari itu bukan Ramadan. Ketika masuk Ramadan, beliau menghatamkannya setiap 3 hari. Lebih banyak. Wa fil ashril awakhir. Dan di 10 hari terakhir, beliau menghatamkannya setiap malam. Setiap malam membaca 30 juz. Wa kana li Syafi'i. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, dalam bulan Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i dikatakan situna khatamah, 60 kali menghatamkan Al-Quran. Berarti sehari menghatamkan 2 kali. Siang khatam, malam khatam. Yaqra'uha fi ghairi salah, dan beliau membacanya bukan dalam salat. Wa an Abi Hanifah, dan dari Abu Hanifah juga diceritakan seperti itu. Wa kana Qatada yadrusul Quran fi syahri Ramadan. Dan Qatada bermudarasah mengulang-ulang Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan, dan juga Imam Az-Zuhri, Imamul A'imma fi zamanih rahimahullah, menyatakan kalau masuk Ramadan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Kata Imam Az-Zuhri, Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan memberi makan. Bulan sedekah, memberi makan kepada kaum muslimin. Waja'anil Imam Al-Bukhari. Dan juga didatangkan riwayat dari Imam Al-Bukhari bahwa Imam Al-Bukhari kana yakhtim fi Ramadan akthar min 40 khatamah. Imam Bukhari menghatamkan di bulan Ramadan lebih dari 40 kali menghatamkan Al-Quran. Wa qala al-Imam Dzahabi, dan Imam Dzahabi berkata, qala Musabbih Ibn Sa'id kana Muhammad Ibn Ismail. Dikisahkan oleh Musabbih Ibn Sa'id, dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi ketika menceritakan tentang Imam Bukhari, menukil ucapan Musabbih rahimahullah, kana Muhammad Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari namanya Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim. Kana Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari yakhtim fi Ramadan fin nahari kulla yawmin khatamah. Imam Bukhari menghatamkan di bulan Ramadhan di siang hari 1 kali khatam, sesiang 1 kali khatam. Siang itu dari mulai terbit matahari sampai sore itu namanya nahar atau yaum, sedangkan dari mulai maghrib sampai fajar itu dikatakan lailah. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatamah. Sedangkan beliau berdiri setelah tarawih atau mungkin dalam tarawih dan mengkhatamkannya 3 layalin khatamah, 3 hari sekali. Qala al-Hafidh Ibn Hajar wa qala Muqsim Ibn Sa'ad kana Muhammad Ibn Ismail. Ini diceritakan oleh orang lain tapi tentang Imam Bukhari juga. Kana Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yajtami' ilayhi ashabu. Beliau Muhammad ibn Ismail al-Bukhari di awal malam bulan Ramadhan kawan-kawannya berkumpul dan beliau yusalli bihim, mengimami mereka. Wa yaqra fi kulli raka'atin 20 ayah. Beliau membaca setiap rakaat 20 ayat. Wa kadzalika ila an yakhtim al-Qur'an, dan beliau seperti itu sampai khatam Al-Qur'an. Wa kana yaqra' fi as-sahar ma baina an-nisf ila ath-thuluth min al-Qur'an. Ini karena beberapa ulama berpendapat salatul laili mathna mathna hatta idza khifa al-fajr shalla wahidah aw raka'ah. Salat malam itu 2 2 2 2 sampai ketika khawatir fajar salah satu rakaat. Sehingga sebagian ulama mengerjakannya terus dua sampai khatam. 20 ayat sampai khatam. Baru kemudian tutup dengan witir. Ini ikhwan ibn a'azakumullah ala qawlin fihi, atas beberapa pendapat ulama yang demikian. Wa kana yaqra fi sahar ma baina an-nisfi ila ats-tsuluts, dan beliau membaca di waktu sahar sepertiga malam terakhir, setengah sampai sepertiga atau sepertiga sampai setengah Al-Qur'an. Fa yaqtim 'inda sahar, dan biasanya mengkhatamkannya ketika sahar, setiap sahar itu 3 kali. Maksud saya setiap 3 hari. Jadi hari ini membaca sepertiga, besok di waktu sahar membaca sepertiga, besok membaca sepertiga, sehingga khatam pada waktu 3 hari. Wa kana yaqtim fi an-nahar fi kulli yawmin, adapun mengkhatamkan di siang hari, setiap satu siang selesai Al-Qur'an. Ini bukan diceritakan oleh satu orang. Diceritakan oleh Hafiz Ibnu Hajar, menukil ucapan Muqsim Ibnu Sa'ad. Diceritakan oleh Adz-Dzahabi, menukil ucapan Musabbih Ibnu Sa'ad. Artinya yang menyaksikan beliau banyak, karena ashabu ikut sahabat. Salat di belakangnya di malam hari dan mengetahui bacaan Al-Qur'annya di siang hari. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Demikian keadaan salaf fi Ramadan. Yang berikutnya dari kebiasaan salaf dan semangat salaf di bulan Ramadan adalah mereka beriktikaf di masjid. Waluzumul masajid li ta'atillah, tinggal di masjid selama 10 hari. Dimulai dari asar hari atau mau malam ke-21 sampai terdengar adanya hilal. Sampai terdengar adanya hilal bulan Syawal, baru mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Yang dikerjakan di masjid tentunya sama dengan yang tadi. Qiyamul lailnya, baca Al-Qur'annya, berzikirnya, murajaah ilmu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebutkan dalam hadis anna Nabi SAW kana ya'takifal ashr al-awakhir, karena mereka melihat Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir min Ramadhan. Hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai Allah wafatkan dia. Wa'takafa azwajuhu min ba'dih, dan setelah Rasulullah wafat, istri-istrinya pun beriktikaf. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ucapan Allah wa antum aakifuna fil masajid itu adalah syariah yang menunjukkan dalil bahwa i'tikaf itu satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan perintahkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk fi'il beliau, dalam bentuk ucapan beliau, dan dalam bentuk perintah beliau, yaitu dengan kalimat carilah di 10 hari terakhir, carilah di 10 hari terakhir. Maka yang paling mudah mencarinya di 10 hari terakhir adalah hendaklah kamu isi malam-malam 10 hari terakhir dengan ibadah seluruhnya. Otomatis malam Lailatul Qadar kena, otomatis. Enggak perlu berbondong-bondong lihat langit, enggak perlu. Enggak perlu berbondong-bondong untuk lihat matahari terbit, enggak perlu. Mengapa? Otomatis kalau kamu isi penuh 10 hari, yakin kena. Karena Nabi menyatakan carilah di 10 hari terakhir. Pernah kita beriktikaf dengan kawan-kawan, beribadah dan sebagainya, tiba-tiba hari itu sangat cerahnya, malam harinya juga hampir gak ada awan sama sekali dan terang, padahal gak ada bulan. Maka mereka penasaran, jangan-jangan malam ini malam Lailatul Qadar. Pagi harinya mereka berbondong-bondong keluar dari masjid, berarti rusak iktikafnya untuk lihat matahari. Apa betul matahari terbitnya tanpa ada cahaya? Yang tinggal wallahi sepertiga mungkin, yang ngapain keluar? Udah, kita mau lihat barangkali malam ini betul-betul malam Lailatul Qadar, kita lihat mataharinya ketika terbit seperti apa. Diperingatkan, jangan, kamu lagi iktikaf. Yang mendengarkan nasihat sedikit, subhanallah. Subhanallah. Sudah bagus di masjid i'tikaf, rusak dia i'tikafnya hanya karena pengen lihat matahari. Karena pengen meyakinkan kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Qul inna a'udzu bikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah penuhi bulan Ramadan dengan ibadah, apalagi 10 malam terakhirnya juga sudah dipenuhi dengan ibadah, yakin akan melewati malam Lailatul Qadar. Tinggal ikhlaskan niat. Imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan hisab. Demikian ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah semangatnya para salaf di bulan Ramadan. Masalahnya ketika muncul hilal, siapa yang bertanggung jawab? Apakah setiap orang boleh melihat sendiri-sendiri dan kemudian menyatakan besok hari raya Ramadan telah selesai, aku melihat hilal? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau masing-masing dengan usahanya sendiri-sendiri, istihanya sendiri-sendiri, akan terjadi kekacauan. Orang yang bodoh tidak mengerti, melihat ada sesuatu dikatakan hilal. Ada yang tidak paham sehingga menyimpulkan sendiri bahwa itu adalah hilal. Ada yang arahnya bukan ke arah hilal, karena sebelum ru'yatul hilal dihitung dulu, diperkirakan kira-kira keluarnya di sebelah sini, dilihat dengan mata telanjang juga terlihat sesungguhnya. Tetapi karena harusnya keluar di situ, dia lihat ke sana, ditunggu kok enggak muncul-muncul ya. Sudah tidak terlihat hilal. Besok kita genapkan bulan Sya'ban dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaikum, kalau tidak terlihat atau tertutup wayum, maka lengkapkan Sya'ban 30 hari. Berarti besok masih Ramadan, lusa baru kita Id. Yang di sana lihat. Besok Id, ribut. Yang ini mengatakan belum Id, yang ini mengatakan sudah Id. Tidak terlihat kok, terlihat. Qul inna a'udzukumullah. Ibadah dalam bentuk hari raya dan perayaan-perayaan sama dengan ibadah Jumat. Enggak bisa dikerjakan hari Kamis, enggak bisa dikerjakan hari Sabtu. Enggak bisa. Oh, saya hari Sabtu saja Jumatannya. Enggak bisa. Kenapa? Ini salat berjamaah. Id. Id setiap pekan adalah hari Jumat. Maka hendaklah bersama-sama. Ini yang disebut dengan amal jama'i. Amal jama'i adalah amalan ibadah yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Dan yang seperti ini tidak akan bisa dikerjakan secara bersama-sama tanpa adanya pemimpin dan penguasa yang mengatur hal tersebut. Sehingga yang berkompeten ada dua golongan, ulama wa umara. Ulama dan umara. Adapun kaidahnya, iya, hadis yang menyatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, berpuasalah ketika kamu melihatnya dan berbukalah peridul fitrilah ketika kamu melihatnya. Itu hadis sahih, ma'ruf. Tetapi ingat, ada hadis juga yang sahih menyatakan as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhin nas. Dalam lafaz lain disebutkan al fitru yawma yuftirun was-sawmu yawma yasumun wal adha yawma yudahhun. Kalau diterjemahkan, hari puasa adalah ketika kaum muslimin bersama-sama puasa. Yang namanya Idul Fitri adalah ketika kaum muslimin bersama-sama Idul Fitri. Yang namanya Idul Adha adalah ketika kaum muslimin bersama-sama menyembelih. Ketika manusia sama-sama menyembelih, itu yang namanya Idul Adha. Kalau Idul Adha atau kalau Idul Fitri kamu sendirian, tengok tetangga masih puasa, kiri masih puasa, kamu kita rayakan. Apa ada yang percaya kalau itu perayaan? Perayaan kok segitu orang? Kamu sholatnya di mana? Ya walaupun gak sholat, tapi ini hari raya. buat saya. Sebentar, perayaan itu dalam bahasa Arab al-Eid dari kata audah yang berulang tiap tahun atau tiap bulan itu perayaan. Yang kata para ulama yang terkumpul di dalamnya beberapa syarat. Kalau ada tiga syarat ini, maka itu hari raya. Yang pertama, hari yang berulang. Yang kedua, jam'un nas. Manusia berkumpul bersama-sama. Yang ketiga, ada ibadatun khasah fiha. Ada ibadah yang khusus di dalamnya. Seperti manusia berkumpul di hari Jumat untuk sholat Jumat. Itu Eid. Demikian pula Idul Fitri. Ketika manusia berkumpul di lapangan-lapangan, mereka mengerjakan sholat Eid. Maka itu Eid. Kalau engkau berbuka sendirian, itu bukan perayaan sama sekali. Bukan perayaan. Karena Nabi menyatakan al-fitru yawma yuftirun nas. Al-fitr adalah hari ketika manusia sama-sama mengadakan Idul Fitri. Baru itu namanya Idul Fitri. Sehingga para ulama di dalam kitab akidah mereka. Lihat, kitabnya kitab akidah bukan kitab fikih. Seperti kitabnya Akidah Tahawiyah. Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Menyatakan al-jihadu madin ma'al imam wal jum'ah wal jama'ah wal idain. Yang namanya jihad tetap berlangsung bersama para penguasa, juga salat Jumat dan salat hari raya bersama penguasa. Dalam kitab akidah, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, yang ditulis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i, tokoh besar dari mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis menyebutkan dengan kalimat yang hampir sama. Kata beliau, wa yarawna, karena judul kitabnya Aqidah Ashabul Hadis, maka dhamirnya kepada Ashabul Hadis. Wa Ashabul Hadis yarawna, dan mereka para Ashabul Hadis berpendapat. Yarawna al-jum'ah wal idain ma'al imam. Mereka berpendapat untuk menegakkan Jumat, haji dan dua hari raya dengan para imam, para penguasa. Mengapa? Untuk benar-benar itu adalah hari raya, dirayakan bersama-sama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Al-Albani juga menyatakan demikian, bahwasanya yang demikian perlu perhatian serius dari para penguasa untuk melihat hilal, sedangkan kaum muslimin diwajibkan untuk bersama mereka berhari raya. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin tetap bersama penguasa dalam haji dan juga dalam berhari raya, karena merekalah yang menentukan. Mereka yang melihat hilal, mereka yang menentukan. Kita sami'na wa ata'na. Tidak mungkin akan terjadi kebersamaan tanpa kepemimpinan. Jelas. Waktu itu ketika mereka melihat hilal, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat hilal. Betul? Betul ya Rasulullah. Kamu berani sumpah? Bersumpah. Maka Allah SWT mengumumkan hari raya. Lapor dulu pada pimpinannya. Sampai-sampai dibahas oleh para ulama, bagaimana dengan seorang yang melihat hilal, tapi ketika lapor pada pemerintah, pada penguasa-penguasa tidak menerima. Apakah boleh berhari raya sendirian? Kata Syekh Al-Albani, tidak boleh. Tetap engkau bersama penguasa. Ini bersama-sama kaum muslimin maksudnya. Bersama penguasa itu artinya bersama-sama dengan kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Karena namanya hari raya adalah hari yang dirayakan bersama. Dengan kebersamaan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah. Saya kira cukup apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing kita di bulan Ramadhan, diberi oleh Allah taufik untuk bisa mengisinya dengan ibadah dan amal saleh, dengan berbagai macam amalan-amalan yang diterima di sisinya, dan menjadikan kita orang-orang yang pandai memanfaatkan bulan Ramadan dan kemudian mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.